Station 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Nawarti ayami rikati ahlami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, di kesempatan malam yang cukup cerahkan ini di hari Senin, episode 14 Rabiul Awal 1433 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Februari 2012, di Radio Al-Hidayah FM akan mengadakan pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru di sebelah barat SMK Saraswati, yang insyaallah di kesempatan malam hari ini akan diisi oleh guru kita Kyai Haji Abdullah Sa'ad. Semoga kajian di kesempatan malam hari ini bisa menambah ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Hidayah, kita simak bersama-sama yaitu berjalannya pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah yang akan didahului dengan pembacaan maulid oleh Ustadz Haji Sony Parsono. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا Yeah. اللهم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وأسلم كل لما قد جاء في سنني ببركته آمين واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن الله الله الله الله الرحمن الرحيم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية منتدئا من شكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يحس الإطرة طاهرة نبوية ويأم صحابة والأتباع وموالا واستجري هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية وحفظا من الغواية في حطة الخطأ وخطوة وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف إقدا تحلل مسامع بحلا وأستئين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عجر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه صيبة الحميدة خمدت خصاله السنية ابن هشام ابن حاسم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسيه في بلاد القدعة القصية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريس وإليه تنسب بطون الكرسية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من دا البدن إلى الحاهرة إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مدر بن النزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبا صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الزبيه إسماعيل نسبته ومنتمى صلى الله عليه به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقم مفتاح الجنة Oh, خشب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية صلى الله عليه. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حافظ الإله حافظ الإله حافظ الإله حافظ الإله وكرامات لمحمد أبا بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكش فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقوا

وجب الشكر كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة وراء ليلة المولد الذي كان للدين سور بيومه وزدهاء يوم نالت بودئه بنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأنت القومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالئ الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الحوانث أن قد ولد المصطفى وحق الحنان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة زووا رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أبر اللهم قبره الكريم بأرث شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إلى الأية خير البرية نظر كنز الأتية كنز الأتية في ميعادي يا شيخ يا نور عيناي يا في ميعادي يا شيخ يا نور عيناي يا خير الباري ما أنت إلا ياسيري كالزل أتي صلت وربي عليك حبيبي صلت وربي عليك حبيبي ما دام قلبي وسلم وبارك على سيدنا محمدين في الأولين والآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه بذاته وصفات الأحدية أمين عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد بفضل من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنورك القدسية الذي أزحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن وآخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبأليك وكي بأمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمد الشريعة أولي المناكب والخصوصية آمين. الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص آمين. النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق حقق لنا من الآمال ما بك ظننا قد أكفينا كل مذل إمد وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه ودني لنا من حسن اليقين قطبا دانية جنية ودمخ عنا كل ذنب جنينا وتسر لكل من عيب وعج وحسر وعية وتسهل لنا من صالح العمل ما أزدر ودعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك رجينا مواهبك لدنيا وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعات ورعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجرها اللهم اجعل هذه البلدة والسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسكنا غيثا يعم ثياب سيب سبسب وربا واغفر لنا سجاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكله وسكنا واستر له عبه عز وعصره وعيه وكذبه وقريه ومن أصغ إليها سمعه وأصغى اللهم وصلي وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى أن يصاب ومن نصره ووالاه ما شنفت الأذان من وصف الدري بأقراد جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad amma ba'du. Guru kita Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Al-Hidayah FM di dunia maupun di akhirat. Oh iya, ini yang mendengarkan sampai di akhirat. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terus dapat kita ucapkan, kita dengungkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan Al-Hidayah minggu ini banyak, di antaranya satu sambutan saya, pengumuman tok. Besok malam gerakan pemuda Al-Hidayah, Garda Al-Hidayah, bertempat di desa Ndimoro. Benar, Ndimoro. Sudimoro, ya Allah. Sudimoro. Mau datang artinya ya, benar ya. Sudimoro. Dekat Panti Muhammadiyah. Daerah situ ya, benar ya. Ke selatan. Masih ke selatan. Nanti di daerah Teluan situ sudah ada umbul-umbul Al-Hidayah. Acaranya besok malam, hari Selasa, tanggal piro besok itu? Tanggal 7 ya. Selasa tanggal 7 Februari 2012, hari Selasa, besok malam. Selasa, besok malam, rutinan setiap malam Rabu Pahing. Yang mau naik sepeda motor bersama-sama dengan saya berangkat dari studio Radio Al-Hidayah FM jam 8 kurang 10 menit. Ya, kalau mau sholat isya di radio dipersilahkan di lantai 2. Naik sepeda motor bareng-bareng sama dengan saya. Jadi berangkat bersama-sama. Berangkatnya jam 8 kurang 10 menit insya Allah. Dengan pembicara insyaallah Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, dan insyaallah nanti qosidah akan saya pimpin. Kemudian yang selanjutnya, hari Rabu malam, bertempat di Masjid Al-Hikmah Grogol, selatan pasar Grogol, yang masjid tingkat itu, ya depan pasar, dengan pembicara Habib Novel bin Muhammad Alaidrus lagi. Hadiri semuanya, dicatat terus. Hari Kamis, peresmian Majlis Al-Hidayah Masaran Sragen. Ada saya berangkat, mungkin membawa 7-10 bis. Halo? Ketua Al-Hidayah nanti dikawal 7-10 bis. Yang mau berangkat bareng saya, naik bis saya cukup, ya. Berangkat dari depan Radio Al-Hidayah FM, ba'da maghrib tepat. Sholat maghrib berjamaah di Radio Al-Hidayah langsung berangkat. Sebab tempatnya agak jauh, nanti kita sholat isya, sekitar adzan mungkin sampai Kebak Keramat sholat isya, ya kita berhenti di daerah Kebak Keramat untuk sholat isya berjamaah. Sekali lagi, hari Kamis malam Jumat, tanggal 9 Februari, peresmian Al-Hidayah cabang Masaran Sragen, Majelis Al-Hidayah. Nanti di sana rutin setiap malam Jumat Wage. Al-Hidayah cabang Masaran Sragen. Yang mau bersama-sama dengan saya, mau naik mobil boleh, mau naik motor kok ya dohmen gitu ya, naik mobil boleh, mau daftar gabung bis, naik isi kebagian silahkan. Nanti insya Allah berangkat antara 7-10 minibis bersama-sama dengan saya, insya Allah Kamis malam Jumat. Terus selanjutnya, hari Sabtu malam Minggu, pengajian akbar di Masjid Jami Baki. Kebetulan kita ada tamu rombongan Ustadz Rahimuddin Hussein dari Jakarta, pimpinan Majelis Duha Nasional Indonesia dari Pondok Pesantren Darul Quran Jakarta. Insya Allah malam Ahad berceramah di Masjid Jami Baki. Juga nanti kosidahnya nanti dari Jakarta. Sebab beliau membawa rombongan 2 bis besar, kurang lebih 100 orang. Karpe no, Pak Komari sing jamu piye? Karpe Pak Komari. Ayo no, Wakapolsek opo? Wakapolsek Takmir stop pokoknya. Ada 100 orang nanti nginepnya, gak usah siapin hotel, nginepnya di Karang Pandan. Insya Allah nanti malam Ahad sekali lagi Ustadz Rahimuddin Hussein, beliau pimpinan Majelis Duha Nasional Indonesia, akan hadir di Solo dan malam Ahad nanti duet sama saya di Masjid Jami Baki. Terus yang selanjutnya, Ahad pagi di Pondok Pesantren Darul Quran. Nanti insya Allah kajian tafsir dengan pembicara insya Allah guru kita juga Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad. Khusus besok mungkin agak panjang ceramahnya karena mungkin ada 2 pembicara sekaligus. Karena insya Allah juga Ustadz Rahimuddin Hussein akan silaturahim di Pondok Darul Quran Sukoharjo. Insya Allah juga akan mampir di Sukoharjo di Pondok Darul Quran. Itu kegiatan kita. Jadi melu Al-Hidayah tok wis tele-tele bendino pengajian. Ah, ini seminggu berapa kali ini? Ya, sudah banyak tele-tele, tinggal pilih mau milih yang mana silahkan. Nanti ada di Mbaki, ada di Gata, ada di Palur, ada di Karanganyar, ada di mana-mana. Insya Allah itu kegiatan-kegiatan kita. Doakan kami para pengurus, insya Allah bisa istiqomah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Oh, terima kasih buat rekan-rekan yang hadir di 12 malam bersama Jamuro, masya Allah luar biasa. Sebab saya ditunjuk juga sebagai pengurus di Jamuro yang 12 malam. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terakhir jamaah luar biasa di Makorem bersama Maulana Habib Syekh dan Habib Novel bin Muhammad Alaidrus. Jamurinya urung rampung ya Bapak Ibu. Ibu-ibu, jamuri belum selesai. Nanti 30 hari berturut-turut baru hari ke-13. Insya Allah nanti Masjid Jami Al-Hidayah juga ada nanti di sini, cuman akhir-akhir di belakang. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Romo Kyai Haji Abdullah Sa'ad. Monggo Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama rahmatan wa bushran wa himayatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'dani asrarika wa lisani hujjatik wa arusi mamlakatik wa imami hadratik wa tirazi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syari'atik al-mutaladzidi bitauhidik insani aynil wujud wa sababi fi kulli mawjud ayni a'yani khalkika al-mutaqaddimi min nuri ziyaika salatan turdhika wa turdhihi wa tardha biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ingkang kami muliakan para alim, para binisepuh sedaya takmir Masjid Al Hidayah, wabil khusus akhina fillah Bapak Ustadz Haji Soni Parsono lan sedaya sak stafipun, para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah sedaya ingkang kita tampi wonten ing daerah Solo Raya menika, khususipun wonten ing majelis dalu punika, estu merupakan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa kula mestani menika rahmatipun Allah, amargi syiaripun majelis-majelis solawat wonten ing daerah-daerah kita nembih-nembih kemawon ngrembakanipun. Mugi-mugi estu bingahaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen ada seorang sahabat naminipun Hasan ibn Sabit. Beliau ahli membaca syair di dalam masjid. Diriwayatkan di dalam musnadnya Imam Abu Ya'la bahwa beliau pernah digremengi tiang, seolah-olah kok sing disiarno kok siiran-siirat, solawatan-solawatan. Dikala itu ditatai dening Sayyidatuna Aisyah. Beliau Sayyidatuna Aisyah mengatakan, membela kepada Hasan ibn Sabit yang biasa nyiarke masjid dengan berkosidah di dalam Masjid Nabawi. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, jangan engkau remehkan Hasan ibn Sabit itu, karena dia adalah orang yang sering membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mugi-mugi kula njenengan iki termasuk sing bingahke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, dalu menika kula sekedhik badhe matur mengenai maulid. Tentu acara maulid niku masya Allah, Al Hidayah ngendikane ngantos degleng niku. Sing penting deglenge mboten dadosno kapok. Mugi-mugi degleng niki mangke sing dados saksi teng akhirat. Pada dasarnya maulid niku menawi dipun tulis dening tiyang sing naminipun Annemarie Schimmel niki ahli sejarah. Niki pernyataan niki sing dadi masalah teng daerah Karang Pandan mriku, sing bangsa mriku-mriku. Bahwasanya dikatakan orang yang mengadakan maulid pertama kali itu katanya orang Syiah di zaman kerajaan Islam dikuasai oleh tiang-tiang sing nyiaraken Syiah Rafidhah. Lalu dikatakan berarti budaya maulid itu adalah mutawallad min Syiah, sesuatu yang dilahirkan dari Syiah itu sendiri. Apakah seperti itu? Loh, ngoten lho. Niki pernyataan ngeten niki niki diplintar-plintir. Lalu di dalam SMS yang saya terima, nyuwun ngapunten sangat. Kula nggih ora patheken janene ya supaya jenengan ki ora setruk ngono lho nek oleh SMS ngoten. Di dalam SMS yang saya terima iki arep tak waca ora penak lho. Bahwasanya Ibnu Katsir menyatakan bahwa masa ketika sekitar tahun 969 di mana dulu orang-orang Syiah pernah berkuasa itu, dan di sana katanya masa pertama kali diadakan maulid, maka dikatakan menggunakan dalilnya tafsir Ibnu Katsir, mboten tafsir bahasanipun wonten teng kitab Bidayah wan Nihayah, menyatakan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini kegolong Syiah Rafidhah yang secara gampangane mawon jauh sekali dari kebenaran. Wis kula arep ngomong sing rada cetono ya ora kepenak. Wis dianggap jauh dari kebenaran. Dados lucune, jadi pendapatnya seorang sejarawan yang tidak cetok asalnya, yaitu tadi Annemarie Schimmel bahasanipun, niki dianggap iki menjadi sebuah momok bahwasanya maulid niku adalah sebuah kegiatan yang tidak diridhoni Gusti Allah. Lalu dengan mudahnya menukil pendapat dari Ibnu Katsir bahwasanya pendapat dari orang-orang yang hidup di masa itu adalah pendapat orang-orang Syi'i. Jadi kalau kita ikut maulud dan berarti ikut wong-wong Syi'i, katanya seperti itu. Kula yo ora usah mumet. Jenengan kalih kula umpama ditangleti napa leres ngoten niku. Mungguhe sejarawan yang tadi saya sebutkan namanya itu memang bener menurut wong ngene lho. Dan jangan kita terkecoh dengan pernyataan seperti itu karena itu menurut wonge ngono mawon tak baleni meleh. Wong menurut wonge. Lah bagaimana menurut ulama-ulama kita, mengapa kok selalu menyiarkan maulid? Karena kita menurut pendapat yang lain. Menurut seorang Al-Hafid As-Suyuti. Al-Hafid niku wong sing ora kok apal Quran mboten. Al-Hafid niku orang yang hafal beribu-ribu hadis niku Al-Hafid. Al-Hafid As-Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulid itu bukan orang-orang di masa kepenguasaan Syiah itu, tidak. Tapi yang pertama kali mengadakan adalah seorang raja di daerah Irak Utara, tepatnya di daerah Irbil. Di mana namanya itu Rojo Mudhofar, yang setiap mengadakan maulid itu menghabiskan dana 300 ribu dinar. Nek mboten lepat dinar niku sami kalih dirham menawa. Itungane niku meh sekawan gram kirang sithik. Dadi nek petang gram niku regane 1.600.000. Nek ping 300.000 gitu kula mbok nyonyor sampeyan. Lha iki tenanan kok. 300.000 ping 1.600.000. Dadi ora kok boros iki mboten wonten. Ana wong pating cekluwik. Apa pating cekluwik iku? Nek cara basane Gus Karengku iyi. Mbah mudeng aku iyi iku basa apa? Maklum masalah kula iki wong kota dadi ora patek mudeng. Bangsa iyi cekluwik ngono ora mudeng, walaupun bisa mengucapkannya. Kenapa kita niku kok diajari para ulama-ulama kita mauludan niku kok ora gur namung wayah maulud. Tidak hanya dalam tanggal 12 maulud. Kalau kita punya rumah baru mau masuk ya dimauludi. Gini apa badan? Ono wong duwe mobil anyar di mauluti. Ono wong duwe bojo anyar. Anyar ku maksudnya nomor siji. Anyar ibu langsung ha. Wis goro-goro gongsi faceng ngoten. Ha. Wis napa mau di mauluti karena apa? Ulama kita mengajarkan bagaimana mempraktekkan cinta yang sebenarnya. Bu, jenengan duwe omah anyar umpama niki, umpama Allahumma. Berarti yo sak perangkate anyar kabeh umpama. Kira-kira jenengan tegel badhe mlebu omah anyar niku slup-slupan nek cara basa arabe niku, slup-slupan. Nek arep mlebu omah anyar niku napa tegel sampean orang ngundang bapak sampean? Sampean mlebu omah anyar, ibu sampean mboten sampean kabari melu bunga-bunga nderek rawuh teng mriku untuk pertama kali nderek seneng teng mriku, tega sampean. Mboten, pasti jenengan ngabari niat nyuwun tulung wong tiyang sepuh untuk bisa hadir ke rumah baru kita. Itu cinta, karena apa? Karena cinta kepada orang tua. Kalau kepada Rasulullah harus di atas itu. Sampai Rasulullah mengatakan itu syarat iman. La yu'minu ahadukum. Ora dianggap iman. Nek durung cinta kepadaku melebihi cintamu kepada orang tua. Jadi kalau ulama-ulama kita mengadakan acara sulup-sulupan dengan mauludan, pas. Mengapa? Kalau ditanya, loh sulup-sulupan kok mauludan apa alasannya? Karena saya ingin mengkaitkan bunga kulo ini dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bojo anyar ya ngono. Hae-hae gitu nana kok. Karena pada dasarnya kula lan panjenengan niki anane iso bungah kabeh niku karena tendensinya adalah semuanya itu bersumber sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya dol nggih, wis ora usah angel-angel. Umpama ana wong seneng masalah nikah. Nikah niku seneng napa mboten? Sekali mawon nggih. Dene ana wong nikah kok ora seneng kuwi masalah ya gara-gara kepeksa ngono watakane iki. Ana wong nikah seneng mboten? Ning nek diangen-angen senenge wong nikah niku sebab Rasulullah. Kok iso? Iya. Kok umpama jenengan mboten wonten contoh saka Rasulullah nek nggon agama Islam disyariatno nikah, sampean kira-kira kawin? Kok kawin to? Kira-kira sampean nikah? Ya mboten, nikah kita karena meniru kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Ngono dadi bahasane. Para hadirin, para bapak ibu ingkang kula mulyakaken. Jadi kalau menurut Imam As-Suyuti yang pertama kali melakukannya adalah seorang raja itu tadi. Jadi menurut yang lain, menurut ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulud niku seorang rojo yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Niki ndak asing lagi. Jadi kalau kita diteror dengan SMS yang masing-masing, kalau ada orang mengatakan bahwa yang pertama kali membuat mauludan itu adalah kepemerintahan dari yang berkuasa dulu itu seorang yang Syi'i, sing akidahnya itu Syiah, apalagi Syiah Rafidhah, jenengan jawab mawon. Iku menurut aku rapen lagi. Menurut kue ngono mawon. Aku harap muni ngono rapen. Sedangkan menurut ulama-ulama kita beda. Menurut ulama-ulama kita yang mengadakan maulud pertama kali Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuannya nopo? Supados memotivasi prajurit ketika beliau berkuasa karena dikala itu nembih perang salib. Di mana wong perang salib niku nyon ngapunten, tentara-tentara selain Islam yang diperangi silae wong-wong salib niku nyon ngapunten. Wonge kereng-kereng sangar-sangar, hebat-hebat. Sampai mereka dibaptis, disumpah untuk selamanya tidak boleh hidupnya digunakan berbakti kecuali untuk Tuhannya. Jadi ngantek ora oleh nikah. Ngantek ora oleh nikah, ngantek ora oleh seneng-seneng. Lah wong Islam wonge gering-gering. Senin Kamis. Niki pripun supaya menang? Salahuddin Al-Ayyubi ngobong semangatnya dengan mengadakan Maulid Nabi Muhammad diakui apa tidak, itulah jatah kemenangan yang akhirnya diterima. Karena apa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi mengingat Rasulullah pernah mengatakan, waju'ilati dhillah liman khalafa amri. Kehinaan itu, kekalahan itu akan diberikan Allah bagi orang-orang yang tidak mengikuti amri, kata Rasulullah. Apa itu maknanya? Perintah dariku. Pernah suatu ketika di zaman Sayyidina Umar, beliau mengutus beberapa pasukan perang, lalu kemudian ada salah satunya pulang laporan, hei Umar, kami kalah. Kalah. Akhiripun Sayyidina Umar, lho kok iso kalah? Salah satu dari sahabat diutus, kowe tulung dideteksi apa sebab salah kalahe apa? Akhiripun ketemu sebab kalahe apa? Sebab waktu perangnya tidak meniru Rasulullah. Ditanya, kowe nek perang jam piro? Sekitar waktu duha. Ya kalah. Lho kok iso ngono? Lah Rasulullah ora pernah perang nek waktu duha, ora pernah. Kalau tidak uput-uput esuk. Uput-uput esuk ya, Pak? Meruput. Meruput yang duwe sit. Aku jarani desa. Bar subuh, tet mangkap. Atau kalau sudah tidak itu, bakdo duhur sisan. Kenapa itu dilakukan? Karena Rasulullah SAW berkata, setiap bakda zawal, bakda sholat duhur niku, waktu duhur, itu ditiupkan angin yang namanya rihus soba. Lah rihus soba itu adalah rihun nusroh, angin kemenangan. Alasan pertama, alasan yang kedua, kenapa kok dipaskan setelah habis sholat fardu? Sebab dipastikan kalau sudah habis sholat, wong perang niku sudah disangoni dungo karo sekabiane wong Islam. Di dalam doanya ketika sholat, assalamu alaina wa ala idadillahis. Jadi karena itu digunakan sebagai sarana untuk tawassul kepada Allah. Wahai Allah, seolah-olah begitu. Kami telah didoakan oleh semua ikhwan kita minal muslimin. Maka tolonglah beri kemenangan. Akhirnya menang tenang. Pada waktu niku panglima perangnya, oke nek ngoten sesuk kula tak perang nek mboten bar subuh, tet bar zuhur. Ngono ku. Akhiripun menang saudara-saudara. Lah Salahuddin Al-Ayyubi untuk memotivasi para prajuritnya supaya nggugu niru, jejeg mantep madep mangan melu marotua. Ora, ku dadi molimon. Niki tenanan niki sing serius lho sekali-kali. Jadi ketika nderek Rasulullah, mereka dipastikan akan menang. Karena memang tadi Rasulullah mengatakan, waju'ilati dhillah liman khalafa amri. Ini ku nek difahammu khalafah, berarti kemenangan. Waju'ilati nusroh liman wafaqo amri. Ini ku nek difahammu khalafah, kemenangan itu akan diberikan kepada orang sing niru datang prinsip Rasulullah sallallahu alaihi sing wasalame sing dawa dadi ngombene rada alhamdulillah iki mau ora ditulisi nggen kula ning ketoke kok wajib nggen kula niki. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, lalu bijaksana sekali karo Islam di Indonesia ini penuh dengan mauludan. Apalagi zaman kados ngeten niki. Ada orang yang angel-angel di dalam memahaminya. Loh Pak Dullah, orang maulud itu kan tidak pernah dipraktekkan di zaman Rasul. Kumpul-kumpul terbangan ngene iki kan ora ana zaman sahabat, ora ana zaman tabi'in, ora ana zaman tabi'ut tabi'in. Mengapa zaman sekarang diadakan? Jawab, kebutuhannya sudah berbeda. Umpama gelem jujur, zaman sahabat ora ana wong ngaji nahwu ora ana. Untuk memahami Al-Qur'an cukup mereka nyanding sahabat yang senior, otomatis ilmu wirasah dari Rasulullah beliau kuasai. Saknalika maca Quran ya ngerti karepe tafsire kaya apa karena gigih-gigihnya untuk belajar. Pertanyaannya, kenapa sekarang ada ilmu nahwu? Lho ngono lho nih, Pak ini. Itu di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Rasulullah, dereng. Halo? Di zaman dulu belum ada ilmu tajwid. Belum ada ilmu untuk bagaimana mempercepat bisa baca Quran, ono kiroati, ono pondok, boten-wonten. Madrasah tidak ada. Bahkan di zaman Rasulullah, Quran pun belum disatukan. Belum ditulis dengan indahnya seperti sekarang Khatul Utsmani. Lalu sekarang kok ada? Pertanyaannya, ini sebabnya kebutuhannya wis beda. Kalau motivasinya orang di zaman Rasulullah, gampang. Wis rasa mauludan, alah-alah, nih Pak ini. Arep kepingin semangat, sowan Rasulullah mulai wis mantep. Di antara mereka bahkan sering, kula niku nek lungguh nung sandingin jenengan ya Rasul, masih ya kula niku sedinten ma'em pucuke godhong tok warek. Karena apa? Gida uruhnya itu mapan. Panganane nyawa yantep. Sehingga awake ra butuh lho. Zaman sekarang rong piring mrene, mulih ngleh. Jemene nang kene nembe roti siji. Lho ngapuntene lho, al-afu iki, al-afu minkum. Marjuun makmulu an khata'in wa hafatin aqulu iki. Ngampurane mawon iki. Realita. Ngono ustate ya siji. Alhamdulillah. Ya sudah apa-apa. Memang Pak Zoni didungakno sugih iku istiqomah namanya. Masalah wong sugih kaya Pak Zoni iki patut iki berjuang. Liyane sugih pangan dhewe, suduken akhire. Aja guyang-guyung ngono to. Wong amin wis ora patek tenanan iku. Amin ngono, amin. Kebon diwangsul nama apa? Dugi napa wau? Dugi hehehe wau. Jadi kalau ada mengatakan seolah-olah gitu, pernyataan itu pantas ngono. Kaya-kaya iki bener. Wong zaman biyen ora ana ndende ngono kalimat iki. Zaman biyen ora but, masih yo zaman sahabat kok mauludan alah-alah kangelan nemen. Kita di zaman akhir ini kenapa? Karena kita itu bukan zaman itisol. Kalau zaman itisol, kok arep munfasil? Gini corong ilmu nenahwu, ku nyalai aturan. Wong iso mutasil kok mbok munfasil no. Dorob tuka, digawe. Dorob tu iyaka. Kangelan meni, Pak ini. Kangelan. Ini ija iso mutasil, pengen semangat, sowan Rasulullah, ngadep Rasulullah, penak. Zaman tabiin pengen semangat giroe sowan para sahabat isih anget-angete bab Rasulullah diceritakan Rasulullah mulai dadi semangat. Saiki sampean orang anak no maulud kenale kula sampean ki ayu ting-ting. Lho kalau kita tidak nyadari seperti itu nyuwun ngapunten mawon he para wong-wong sing do hehe iku. Jenengan dengan bangganya mengatakan seolah-olah maulid itu masalah besar. Lalu Anda hadirkan semangat-semangat dunia ke rumah-rumah Anda. Mlebure ngomah, TV, liane TV, internet. Sampai saat niki wong-wong tuwai mudeng internet. Halo-halo. Rasa halo ning ngono. Masya Allah, tapi mauludan yang kenal ke Rasulullah, Masya Allah. Mbok ya sekali-kali lah, omah itu diunduh nol, ngunduh solawat. Omah niku nek disolawati bu, Masya Allah. Baru kaya gede nih Masya Allah. Sampai disebut nol Habib Zain bin Semit niku nek Arab lebu omah supaya omah niku kata rizki mbok niku khisiyah nopo maknawiyah. Aja sithik-sithik sing dangkal rezeki iku dhuwit wae. Ketentreme ati itu lebih mahal dari kekayaan apapun. Sampeyan nek pengin tentrem ati karena Rasulullah juga mengatakan gina iku gina nafsi, sugih iku sugih hati. Nek pengin napa mboten keluarga kita sugih atine? Pengin. Nek pengen ni nek merebu omah maca salam. Assalamualaikum. Umpama ana sing jawab ya syukur, ora ya tetap salam, sunah niku. Engko nek wis ora ana wong jawab utawa ana wong jawab sampean teruske assalamu alayka ya Rasulullah. Mantun niku ditutup maca selawat ping telu barokah omah niku. Masih jenengan niki lho, umpama mae mriku caket terus ring masjid mriki, mulai yang ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup selawat barokah. Nah, kalau sekarang ini tidak ada mauludan, untuk kenal Rasulullah carane piye? Coba. Anu Pak, saya akan membelikan anak-anak saya buku-buku sejarah. Beda. Omah kula iki buku sejarah ya ana, aku dingene kanca kula niku buku sejarah. Napa judule niku? Sejarah Rasulullah niku. Tekan ngomah ya nglitik ngono mawon. Umpama maca ya beda meneh, maca sejarah. Lah lucune wayah mau lho, aneh ben ajaib. Masih yo basa Arab sing diwaca, mulih lho. Ujug-ujug rasane mlebu. Apa mudeng sampean basa Arab diwacamu? ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية. فمن شوارني تله يا الله. الله عليه. إيهو. الله عليه. نبوراني لو. العفو العفو ما هذا. paling iku ning aneh lho iki aneh kok umpama jenengan nganggep mauludan iki ora ana kanggone kanggo sampean sing pun nampa rasa selawat kenapa jamura sebesar itu Ababul Mustofa sebesar itu karena kerinduan ruhani kita terpenuhi di dalam maulid itu idz bidzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau Rasul disebut, masya Allah, kula wingi sampai nonteng jamuri niku. Kula pas teng jamuri niku, pas kumpulan jamuri, jamunan, jamuni, jalah semalah apa iku malah. Niku kula niku, masya Allah, nalika ibu-ibu mahalul kiyat. Kula niku kan sanding kula wonten layar, layar ramudek sampean iki. Apa jenenge? Proyektor, desa. Kimu Pak Soni laren buka SMS kok proyektor. Ngambutane lho. Pas ana layar proyektor itu, masya Allah ibu-ibu suarane apik e masya Allah. Ya apik lah. Iku nek wong lanang no bibseh. Niku nalika kula nyawang, kula niku kepengin ngerti piye to rasane beda jenis dalam satu majelis selawat. Ketika saya lihat wajahnya yo yo ngapurane yo netepi syarat jane. Jung yang kita nenen. Tapi yang tampil itu bukan ketok wajah yang wanitanya itu tidak. Iku ujuk-ujuk dirasake ngoten niku nggih. Tetap ada getaran-getaran seperti nek sing maos niku Rama Yai Ibrahim Aswari utawi Ndoro Habib Syekh sami. Kenapa? Karena di dalam majelis kok disebutkan Rasulullah tatayyab. Wanginya menjadikan ruhaniah kita hilang niku kodurat-kodurat. Reget-reget itu hilang. Jadi tidak ada kok krungu selawatan. Ya Allah wong ndendeng niku ora ana. Ora ana asli dene ana wong kok ya kaya ngono. Nggih, aku gene kok sampeyan seneng mauludan. Wong ayu-ayu ndeng mamane ya. Iki kasus wong ora waras. Jadi ora usah diomongke niki. Hal-hal yang seperti itu tuh off the record. Apa iku mbah ramutu? Paham nggih? Dadi bab-bab ngoten niku umpama ana wong nandur pari kok tukul suket ku sak patute, nek ana pari kok malah tukul amin sewu nggih, amin sewu niku celana. Dene wong. Pari tukul suket patut. Jadi umpama ana wong model niat ingsun mauludan arep apa? Ijolan sandal. Umpamane. Aja sandalku dijipuk lho. Mrene jipuk. Aku tak ngetes jari wong selawatan iku wong kelas-kelas tak jipuke. Ngono kok umpama ana. Lah iku model alsu ketu. Lho suket ki basare Arab apa? Alsu ketu. Ingat betul ni, semacam darurat ini ya sih. Ditambahi al ya dadi bahasa Arab. Jadi paham nggih? Jadi semangatnya kita lah nek kula jenengan maca gur namung buku sejarah, saya yakin konsumsinya tuh akal. Sampeyan waca pinter ngono tok, ngerti wah Rasulullah ku lahirnya tanggal anu ndak ngono. Ibuke namine Aminah. Beda kalau ikut maulud. Masih orang ngerti karepe lho, Masya Allah. Ruhaniah kita yang tersentuh. Karena apa? Karena ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, pada dasar hakikatnya adalah yabtasilu biha ruhul musalli alaihi di. Wong sing solawatan karo sing disolawati arupa Rasulullah, niku ruhaniahnya ketepung. Orang bisa bertemu Rasulullah, iku petagihan tuh. Orang iso ketemu Rasulullah petagihan rohaniah kita kalau benar-benar nyender sama Rasulullah, pas nempel sama rohaniah Rasulullah tanpa kita sadari ono majelis maulid nang ndi ati iku kepengin mangkat. Urusan bondo cupet ora iso mangkat iku ati iku kepengin sik minimum dengarkan Al Hidayah FM. Halo. Ngono ku. Umpama jenengan gelem ngakoni, ndak ada. Mungkin nyon ngapunten mawon, mungkin. Jenengan nek ditangleti gene apa kok jenengan rawuh maulid? Iku mungkin umpama dikon nulis apa alasannya? Bingung sampean. Gini yo, mungkin karena suaranya Habib Syekh. Walah nek bab swara nyetel kaset rampung. Oh, karena pengajiannya. Alah lah wong pengajian kucing jamaah ngene ku. Ora usah moro wis nak TV wis ketunan ngene iki. Aku pertama kali ketunan iki arep metu ngopo pengajian bojo kula. Bah, ono apa? Jamaah. Masyaallah aku. Mosok aku ya sebanci itu aku. Nyuwun ngapunten lho nggih. Ya Anda kan bisa membuktikan, ngono lho. Tekan apa, Bu? Jadi aja meneh kok. Kenapa Anda seneng maulid? Seneng roti sih. Ora mungkin ngangeni, ora mungkin. Ngono kadang ibu-ibu bawa tasnya kegedet. Ya Allah, harap digomuleh kroncalan aku dek. Tekan ngomah anak enem. Ya Allah, boleh apa roti piroji. Aduh, pane mengi krungu. Ngapun tenel lho ya lafu. Masalah biasanya iki telu lho kok iso dadi siji. Iki sing jenenge jamak takdim tapi kosor ya ngoten. Ngombe sik to nggih. Alhamdulillah kula niku nek nyemesi Pak Zone ora tau gelo. Masyaallah. Wis emang wong nek wong asli cepu ganteng wis ngene iki lho. Ayo diteruske, teruske. Alhamdulillah. Dugi napa, Bu? Nah, ngene iki lho, roti siji ilang to, penyakitnya ilang. Arep ngopo pengajian maulid, alasannya apa? Ruhani. Yakini itu. Yattasilu biha ruhul musalli. Mareme itu ndak bisa ketok. Maka dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri wonten teng Syarah Umdah, beliau memberikan takrit bahasa apa kata pengantar lah nek cara bahasa. Beliau mengatakan orang mau mahabbah harus makrifah. Wong arep cinta harus mengenal. Lalu mengadakan maulid ini adalah sistem pengenalan yang sangat komplit. Karena di dalam majelis maulid bayangke dibacakan nadzoman syairan yang indah. Membacanya dengan indah. Suaranya dipilih yang indah, terbangane sing indah, semuanya dibuat yang pas, yang indah dengan adab. Ono tambahane niku lho masalahe. Apa ono wong mauludan kok sakarepe dhewe nu, mboten wonten ah. Selawatan nggo topi, mboten wonten. Selawatan ngene, ya Nabi. Ora ono. Tentu mangkat iku masyaallah, saleh-aleh wong kepengin tampil pas. Bahkan disyaratke putih, Kenapa putih? Karena putih itu pakaian yang paling digemari Rasulullah. Dibuat senyaman itu, seindah itu. Bahkan Dora Habib Syekh niku sone nek ora apik, ngapunten mawon. Ya kudu dingenekna mong halo-halo. Ngono ngono to, karena apik. Kenapa kok perlu diapikno? Karena untuk konsumsi mapake rasa iku supaya ora ana grenjel sing ra penak. Nek ana grenjel ora penak, umpama sing mimpin maulid suarane kempersak, ora penak. Ya Nabi salam ngono. Mbok ayu mek watu dipatakno yo. Lho heh apa ora? Disautin dengan suara yang sayyid benar, sing apik, sing nyenengke, minimum orang-orang yang di antara majelis itu sing biasa maca lah. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu laylatun gharwa'u laylatul maulidin ladhi kana liddin. Ini aku ambek guyon ini, orang pati anu rasane, tapi nek wayah mahalul kiam, utang lali. Hehehe, tenanan kok. Syukur-syukur sing ngutangi pas lungguh nok sandingan ngono. Yo, Kanjeng Nabi ku seneng anu lho yo, nulungi lho yo, tulung aku diikhlasno yo ngono. Alhamdulillah. Iki lho sing diutangi mesti alhamdulillah banter. Lah pun entah apapun itu yang ingin diomongkan orang, yus memang manusa niku digawe beda-beda. Marilah kita sing segoro atine. Mana yang benar, mana yang baik, tentu kembali kepada yang maha benar, yang maha baik, Allah subhanahu. Cuman tolong hargailah niat-niat orang-orang yang kepingin mengenal Rasulullah di majlis itu. Andaikan panjenengan ada yang tidak setuju dengan adanya maulid, tolong belikan solusi. Kalau kita ditanya, kenapa kamu maulid? Karena aku lo kepingin kenal Rasulullah. Ayo jo maulutan, nunggonku aku tak kenal. No. Lah itu patut, orang. Naboi tok ning mlayu. Mudeng. Wis pokoke ora oleh, ora oleh, ora oleh. Lah terus piye supaya aku kenal? Wis pokoke ora usah kenal lho, Kartono iki. Model-model wong-wong ngeten iki wis. Sodrun-sodrun iki nek. Nek ndi bilah, Min? Bit solusine, Kang. Kenapa mau? Kang, kula niku arep maulud sebab kula niku masyaallah tiang-tiang sing kepengin waras atine. Didawuhna Sayyidina Ali nek pengen waras atine kumpul wong saleh. Ja bayangke Kang, berapa puluh kiai yang ada di Jamuro, berapa puluh habaib kiai yang ada di Ahbabul Mustofa. Kula kepengin menyembuhkan penyakit-penyakit kula kumpul kalih para ulama. Ngono ku. Ora usah, ora usah lah kumpul karo kowe Kang, tambah peteng. Peteng mumet. Setuju? Kandani kok wis tah wis ora meleke wis ora meleke. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki pernah berkata, beliau ditanya, menurut panjenengan bagaimana acara maulid itu? Maulid itu hanya adat istiadat tradisi. Ojo dianggap iku syariat karena memang tidak diada syariatnya. Tapi tradisi itu sing penting ora nyalai marang dasar agama. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Lalu apa jeleknya? Bu, jenengan damel acara pertemuan PKK. Apa PKK ku maknanya apa? Partai Kriting-Kriting. Apa PKK ke apa? Desa to rasane jalan to. Nek kula kuwi tetok lali masalahe. PKK. Lo tak tanglet PKK itu tradisi yang baik ndak? Baik. Pertemuan ibu-ibu tujuannya apa? Silaturahmi. Sedekah. Rukun ke tonggo, dene nak jero kono ana gremeng-gremeng tonggo lah, iku elek. Lah di dalam maulud itu satu wadah adat istiadat tradisi yang di dalamnya itu semua kebaikan. Coba dipletei sithik-sithik. Yang pertama dalam mauludan itu ada nuansa gembira. Gembira karena Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. katakan Muhammad nek umatmu oleh fadhal, oleh rahmat, kon bunga-bunga, ketokno bunga, ngetokke bunga sebab oleh rahmat niku perintahe agama. Napa wonten kok ana wong nekani mauludan merengut ngono mboten wonten niku. Yakin walaupun randhe dhuwit lho, etok pede banget ngono. Kancane guyu yo. Kikikikik. Nek yo ketara guyune wong dedet karo randhe dedet iki ketara. Guyune wong randhe dedet iki metune angin. Kikikik ngono. Nek guyune wong ndek dhuwit iki wah wah. Yo ngapuntene lho. Bagi yang kikik yo ora apa-apa. Kula lan panjenengan bingah dengan membayangkan mengangan-angan apalagi bunga karena majelis itu banyak sekali minum-minuman, makanan-makanan rohani ya. Itu fadhal Allah, itu namanya rahmat Allah. Jenengan isih dikersakno kumpul para ulama, krungu ilmune Allah, ilmune Kanjeng Nabi. Kok yo dengan sendirinya lesan ini mengucapkan sholawat, itu sudah rahmat Allah. Apa to rahmat itu? Roh ditambah mat. Rahmat niku iradatullah fil ihsan. Kekarepane Allah ing dalam arep gawe apik marang kawulane. Sampeyan maca sholawat iku rahmat. Sebab apa? Wong kok dikersake maca sholawat iku ngalamat arep dipun kenalke Allah, arep dipareke Allah pangkate besok no akhirat dateng sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan nembe maca iso maca sholawat itu oleh rahmat. Jadi kalau Anda sudah merasa itu oleh rahmat, nyuwun ngapunten, patut bunga. Dan di dalam majelis ini banyak sekali bunga-bunga. Yang selanjutnya yang tidak kalah pokok, lah niki sing badhe kula aturke wong niki pun meh jam 10 kurang 5 menit. Wis rasah melu lirik-lirik ta. Wis mbosok yakin karo ustid. Yang pokok di dalam maulid ada suasana bagaimana orang yang mengadakan mauludan, mengajak mauludan itu benar-benar mau ngepraktekno akhlak Rasulullah berupa apa? Gelem sedekah. Maaf nyun pangapunten. Kemarin Al Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf ada di tempat kami, yogi bolak-balik SMS meneh. Ada SMS sing tulisane iki bahasa Arab, ndak welek ngono apa wekek to, wekek iki hebat banget to. Bahasa Arab de. Ngawak dhewe iki anggere bahasa Arab kan setruk. Bahasa Arab. Nek diterjemahno maknane ngene. Difatwakan oleh ulama ABC, disebutno niku. Ora usah tak sebutno, ndak dadi masalah. Kula niku tugase gur iki kranten mleburing radio Alidaya ya nguatno ngono mawon. Mun nek sampean oleh SMS iku gepuk HP-ne. Gepuk mawon Lampung. Setuju? Setuju. Allah, iku sing setuju mesti ora ndek HP. Maknane ngeten, difatwakan oleh ulama ini di Masjidin Nabawi. Lho ngono kok kalimatnya. Di Masjidin Nabawi. Bahwasanya makanan penyembelian kambing di acara mauludan itu aswa'u, lebih jelek dibandingkan khinzir. Khinzir niku ciling. Nek ceh niku desa banget. Kota ciling. Nek zaman kula maknani jaman biyen awal-awal mondok niku kan ditulis ginakaken pegon ngono. Wal khinjiru lan ciling. Nah iku nek maca wal khinjiru lan ciling. Kira-kira tulisane ora cetha. Tekan apa, Bu? Lho nek kelingan dadi betapa bodohnya saya ketika itu. Delum, delum. Tekan apa, Bu? Wal khinjiru. Dadi dianggap itu lebih karena apa? Wis macam-macam alasane. Bagaimana menurut ulama-ulama kita? Lho ngono. Imam kembali kepada pendapatnya Imam As-Suyuti. Berpendapat majelis maulid itu kebaikannya pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Riwayat hadis Imam Al-Baihaqi. Di sana dinyatakan Rasulullah itu pernah nyembelih kambing untuk dijadikan akikah. Tetapi bagi penilaiannya, Al-Hafidz Imam As-Suyuti mengatakan, akikah Rasulullah itu sudah pernah dilakukan simbahnya ketika beliau berumur 7 tahun. Kok 7 tahun? 7 hari kelahiran. Nah, di mana kewajiban orang ngakekoi itu sekali seumur hidup. Lah Rasulullah setelah menjadi Rasul kok ngakekoi? Ini sudah tidak dinamakan akekoh namanya. Tetapi sodakotu tatawuk. Ngamal sing oleh ganjaran. Tujuannya apa? Syukurane Kanjeng Nabi. Bahwa beliau pernah dilahirkan di muka bumi ini. Dan beliau pernah diutus dari seorang roh. Jadi Rasulullah niku nyukuri pribadini pun piyambak karena beliau merasa mendapat rahmat yang besar dari Allah, diutus dadi rasul, diangkat dados nabi. Sehingga Rasulullah nyembelih mendo, dadi nyembelih mendo untuk syukuran untuk Rasulullah niku dipraktekno piyambak. Lalu bagaimana menurut kita? Siapa yang lebih dapat manfaat dadi dari Rasulullah, kalau Rasulullah diangkat Rasul, justru kita ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasuluh. Ketika Allah mengutus Rasul kepada orang iman, laqad manna. Di waktu itulah anugerah terbesar Allah berikan kepada orang-orang beriman. Jadi sing patut, sing paling patut nyembelih mendo syukuran Rasul diutus, ya Pak Dewi. Niku rasa dawa-dawa, muga-muga wonten manfaatipun. Lah, untuk urusan yang terakhir masalah sedekah niku, niki memotivasi mawon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rizqu ila mut'imit ta'am." Asra'u minas sikin ila dharwatil ibil. Wong niku nek kulino aweh mangan wong sing butuh mangan. Allah ring maring no rizki dateng tiang niki sing gelem aweh. Itu lebih cepat daripada peso yang memotong punu'e unta. Nek cak niki punu'e sapi. Jenengan ngertos sapi ibu. Ngono ku ambek ning ngertos ngono ku dak dapat. Yes, kula iki memang putih dados istimewa. Gimana? Halo. Ki nyon ngapunten lho, napa wae? Peso game damel motong punuk lho nek jenengan pas kurban, dinggih ngetokno, sret pirang menit. Ono sak jam. Nek sak jam ku pesone untu. Dikletaki niku. Niki peso set durung ana 5 menit Allah ring bales tiang sing aweh mangan wong butuh mangan. Niku luwih cepet ketimbang iku mau. Wah nek iki diomongno contone mleket trek. Kula niku nembe ndek wingi, nembe ndek wingenane niki, nembe ndek wingenane. Kula niku tumbas durian seharga 1.500.000. Siji 1.500.000 kandhane kok. Lho iki critane ngene, ngono lho. Rungokno sik. Ustaz kok ngakali ya ora mungkin. Nek maulid iki biasane. Ngene critane. Delalah wonten tamu putra-putrane guru kula. Kanca-kanca niku do mara termasuk numbaske duren. Lah kula piyambak nggih dipesen ken numbasno duren. Intine setelah tamu pulang durene alturau. Turah. Lah simbah kula iki rawuh teng ngen kula. Dasare putu yang memang manis nggih. Saya harus memuliakan simbah. Lho niku nek cara syariat mulyakno simbah iku padha karo carane mulyakno wong tuwa. Jenengan saged bikak wonten teng hadis Bukhari sing disarai Imam Abi Jamroh. Jadi nek jenengan duwe simbah khususe sangka bapak, iku khidmahe kudu padha karo wong tuwa. Ya itu carane. Lah niku lho ngoten. Kula bikakno. Rumaos kula wong pumpung remen, pumpung ana, gratis. Wah, kula aturke. Didahar las les las les. Mansur S. Rae langsung minggah 210. Tak betul ing griya sakit, mulih entek 1.500.000. Jadi durene seharga 1.500.000. Barokahe duren gratis. Iki tenanan. Lho iki barokah sangka wau. Dikon ngendikakno Rasulullah. Terkadang niku rezeki sing diketokno niku hissi, ning kadang nggih maknawi. Hari itu mbayar 1.500.000. Insyaallah. Nembih mawon kondur niku wonten tiyang mara. Lho ngono critane iki. Sediluk. Sediluk niku. Pak Dolah kula wau nitip kangge jenengan teng ngandhap rokok. Napa niku? Wah kula bikak 500. Engko sik, engko sik. Dadi Allah ijen de utang 1.000.000. Lho wong Rasulullah sing ngendikan kok ya pasti ya. Ora usah utak watuk iki asli iki. Paham nggih? Nyuwun ngapunten niki. Lho iku subhanallah tamu mulih iki bareng karo tamu liya. Iki muga-muga wonge rangrungokno radio iki. Isin aku. Isin isin. Is. Bisa itu. Lho, tamu niku mara, wajahe kados jenengan iki ngenes. Wis kaya ngarep kula iki lho. Ya asli iki. Insyaallah. Wajahe ngenes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten napa, Pak? Kula kenging musibah, Pak. Wonten napa? Anak kula sedo. Kula wis mikir, kalong maneh iki kalong. Wis iki tak alono iki, muga-muga aku ngono. Kalong maneh. Aku wis niat, wong iki mungkin aku wis niat ngono mawon, tak niati sae. Agek niat niku, niat asli. Lho kok saged sedo niku gerah napa? Lha iki tenanan kok. Mosok gara-gara duren maneh. Iki saestu kula tanglet. Lho sebabe napa? Nggih niku anu Pak renang. Lah renang terus kebablasan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi langsung sek sedo. Teng nggen renangan niku. Lah terus teng mriki wonten napa? Rumaos kula arep ngersaya pengajian apa piye napa pripun wong niki rencang. Niki kula syukuran Pak. Lho lho lho lho lho lho lho lho iki piye to? Dununge iki piye? Dununge piye iki? Keke. Lho wong arep wong sedo kok syukuran kan ngono iki. Sebabnya gara-gara diasuransi no Pak, dados kula pikantuk pengembalian 26 juta. Arep oleh iki. Iki masalah asli, asli. Asli. Dadi kula asale mau arep kalong, dadi arep oleh iki ngono. Lho, iki ora ngarep-arep pawewe. Muka dimae wis jelas, kula teng mriki badhe syukuran Pak ngono kok. Mlebu mak kelotak kok 2 juta nda. 2 juta. Balik plus sak nalika lho ora trimo. Lho Pak aku wis kulino kaya ngono, engko sik perlu dideteksi. Kula ampun sedekah Pak kok ora lindang balik. Lah maksiatmu sak derenge wis akeh apa durung? Lho ndek mau pas iku mau sedurunge aku nginjen wong adus Pak. Lah iku mau mungkin rezekine Allah arep diparingno ning dirupake pangapura sangka kebocoranmu itu Mang. Di dalam rangka jaga mripatmu kanggo nginjen wong adus. Mungkin atau Pak kula pun sedekah bolak-balik kok ya ora balik-balik. Engko sik. Ada satu hadis yang mengatakan man tasaddaqa bi adli tamrah, sapa wonge sedekah satu kurma, fa innallaha yaqbaluha bi yamini, kalau itu diambil dari rezeki yang halal, Maka Allah mengambil sedekah itu, diambil sumayurabbiha, dirawat dulu oleh Allah. Hatta yakuna misla jabal, sampai besar seperti gunung, balik lagek nek wis gedhe kaya gunung dibalekno nembe. Maka jangan gumun, Imam Ghazali bapaknya dulu wong sugih ahli sedekah, gadah putra minal ulama, ditulung Allah, dibuka dalan ilmune, barokah bapake mbiyen lomo. Mbah Kiai Bishri Mustafa, bapake Gusmus, itu dulu bapaknya itu, maaf, hanya seorang pedagang. Tapi senengi karo kiai, senengi karo ulama, masya Allah. Kiai pundi, ulama pundi, wis nyanyoh-nyanyoh, sakpol-pole. Ditulung lewat dalan apa? Putra-putra ini barokah, masya Allah. Pak Kiai Hasyim Muzadi. Sak tangane, kiai kabeh, bapake pian pedagang. Sugih, mlekenti. Tapi khidmahnya kepada ahlul ilmi luar biasa. Lho, iku tak kandhani. Dadi aja kok aku ngwehi kok durung oleh. Hei, nembe disimpen Allah dirawat. Engko nek wis wayahe butuh dijelokno ring sampean. Atau mungkin dirupakno liya. Atau mungkin yang perlu kita yakini, kita diwujudno teng akhirat. Mungkin kangge kula sampean mungkin jatahe niku kelas, nek cara surga niku kelas paling ngisor, gara-gara jenengan ora diwehno ganjaran nek sundonyane diangkat pol VIP kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku khusnudzon, ngono lho nggih. Khusnudzon marang Gusti. Cerita saya yang terakhir wis jam 10. Niki sering saya sampaikan, neng mungkin dereng kula sampaikan teng mriki. Karena saya setiap maulid ngeten niki nggih. Saya memang belajar untuk satu qadhiyah istilahnya. Apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, biasanipun cocok diurun-urun sangka kitab sing kula waos teng pondok napa. Lah delalah kula nenggor cerita niki. Izinkan saya menceritakan untuk memotivasi panjenengan hubungane sedekah karo mantep marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Ceritanya seperti ini, ditulis di dalam kitabnya Sidi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada seorang imam namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau pernah pergi haji, di salah satu tahun beliau haji. Di tengah-tengah haji beliau tidur di Hijr Ismail, tertidur di situ, mimpi ketemu Rasulullah. Beliau ditanya, beliau disampai apa, dingendikani sama Rasulullah. Hei Abdullah Ibnul Mubarak. Ini Rasulullah pun sedo pada waktu itu. Kue nek bali ring daerahmu Baghdad. Carilah tempat kada wa kada. Disebutkan secara detail sama Rasulullah. Nek coro kene, sak kabupaten ngendi, kecamatan ngendi, desone ngendi, RT ne ngendi, gange ngendi. Bahkan namanya disebutkan Rasulullah. Cari tempat itu, nama orang itu adalah Bahram. Agama orang itu Majusi. Wong Majusi. Untuk apa ya Rasulullah? Sampaikan salamku kepada dia. Dan yang kedua, sampaikan kepadanya bahwa Allah ridho kepada orang itu. Pangi turu Abdullah Ibnul Mubarak. Tahayur, bingung. Mosok Rasulullah kok ngaturke salam karo wong Majusi? Mosok Rasulullah ngaturke ngendikan karo Gusti Allah bilih Allah ridho karo wong Majusi? Wong Majusi ku sembahane geni. Akhire mboten ngandel. Tawaf muter sak kesele, setelah kesel ketileman ngimpi nganti ping telu dingentikani Rasulullah yang sama. Akhirnya pulang ke Baghdad. Dicari daerah yang disebut Rasulullah, dipadosi ketemu Bahram Al-Majusi. Kang Bahram, sampean jenenge Bahram. Iya. Beliau tidak ngomong dulu, aku rene dingandani Rasulullah mboten. Jenengan Bahram? Iya. Ngamal jenengan nopo sing paling sampean anggap top nok ngalam donya? Oh, akeh. Nomor siji, aku iki di anak papat lanang, duwe anak wedok papat. Iki tak nikahno selang-seling. Jadi anakku sing lanang tak olehno anakku wedok. Mungguwe wong Majusi niku ngamal paling top. Sebab memang tiang-tiang Persia zaman riyen niku nggenekaken paham Zoroaster. Itu senengane nikah tunggal nasab. Jadi adik oleh kakak, top meneh nek ana ibu oleh anake dhewe. Paling top meneh mbah oleh putune, paling top iku. Kroko top ora trimo top. Akhire saestu para hadirin, Abdullah Al-Mubarak mengatakan, "Oh iku dosa ora iku, ora iku." Sing liyane, ana meneh aku ndhe anak iki. Wayu wiyu. Wayu pol wis. Wirunge Pinocchio. Wis wayu lah. Lah terus piye? Tak lurokno calon niku ora ana sing sak kufu, sak level iki ora ana. Ana wonge ganteng. Ning anakku selain ayu sugih. Lah iki ganteng kere. Ana neh wonge suki ceking kriking welik ngentutan. Lah terus solusine ya akhire tak nikahi dhewe. Astagfirullahal. Mbok nikahi dhewe. Iya, sing teko resepsi wong Majusi lebih dari 1000 orang. Astagfirullahalazim ki harame mughalladho. Ora iku dosa iku, ora iku. Ana ne, ana. Iki yang terakhir. Pada malam pertama. Kok pada malam pertama? Nggih, nggih. Ketika aku akan menghanimuni. Apa menghanimuni? Menghanimuni iku berarti ya mengdulure hanuman ku lho. Menghanimuni anakku itu. Aku arep lebu kamar iku jug-jug lampu njaba omahku urip ngalamat ana tamu. Tak tututi jebule wong wadon muslimah udungan. Aku wis meh tekan kono wonge mlayu. Tak pateni lampune aku mlebu hanimun meleh karepe. Durung ngantek mlebu kamar urip meneh lampune tak parani ngantek ping telu gregeten tak tututi wong. Masuk orang itu ke rumah yang reot elik cekik. Di dalam rumah itu banyak anak-anak kecil, anak-anak orang tersebut janda jebul-jebule. Di belakangnya ada Bahram Al-Majusi. Ibu tadi mengatakan, ditanya oleh anak-anaknya, "Ibu, nahnu la nutik bilju." "Hai ibu, kami sudah tidak mampu untuk lapar lagi. Apa yang engkau bawa pulang?" Ibu tadi menangis lalu berkata, "Hei anakku, aku izin marang Allah. Iki mau jane ana wong sing dipanganan akeh. Ning sayang iku musuhe Allah. Aku arep njaluk isin karo pangeran." Lah terus pripun, Bu? Bahram langsung mantuk mendhet panganan sak kebake sing dikuwati diaturke. Maka Abdullah Al-Mubarak mengatakan, "Ini khairun minka." Iki lho sing apik. "Dan ketahuilah wahai Bahram, aku ini Abdullah Ibnul Mubarak. Aku tidak kenal kamu, tidak kenal alamatmu, tapi yang menunjukkan semuanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sing ngabari kula, sing ngaken rawuh napa sowan kula teng mriki. Bahkan Rasulullah titip salam kepadamu dan dikatakan Allah ridho kepadamu." Akhiripun Bahram Al-Majusi, "Apa bener, bener. Dadi Muhammad sing digembar-gembarno wong Islam ku ana ten. Ana, buktine aku tekan kene. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan fa kharra mayyitan." Bakdo niku langsung ambruk saking luar biasane hidayah sing ditampui, bakdo ambruk sedo sanalika. Yang ngedusi Abdullah Al-Mubarak, sing ngafani beliau, sing nguburke beliau, sing nyolati beliau. Lalu beliau berpidato, "Istamilu ayyuhan nas as-sakha fa innahu yungkilul a'da ila darajatil ahibba." Hei manusa, dadiyo kowe wong lomo, sebab lomo iku iso mindah musuh dadi kekasih Allah. Musuh dadi kekasih Allah. Bahkan-bahkan satu catatan yang ingin saya sampaikan. Catat itu benar bahwa Rasulullah itu benar-benar hidup. Dikatakan fakuli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Amallah kalian karena Allah, Rasulullah melihat. Ditafsirkan di dalam tafsir Sawi, "Fa innal a'mal tu'radu alaihi." Semua amal umatnya disampaikan kepada Rasulullah. Kula jenengan lenggating mriki Rasulullah ngerti sak alamat sampean, sak jeneng sampean, sak jeneng wong tuane sampean. Maka berbanggalah karena kita punya Rasul yang sehebat itu untuk kita sekali. Nah, pada momen Maulid ini monggolah. Kemarin kita wis telat tanggal 12. Iki pumpungi jahulan Maulid. Adakan walaupun kecil di rumah-rumah kita. Zaman kula nok desa niku tanggal 12 Maulid, maaf. Niku biasanipun wonten acara beratan. Modele piye? Ndamel panganan, didumke tangga tepale ijol-ijolan, sing duwe ketan anu napa dijoli cucur, dijoli napa lopes napa. Anak-anak kecil bunga pamer karo kanca-kancane, "He, aku mundi roti ngene, aku di seneng faro bunga." Jadikan rumah kita walaupun kecil acara itu. Mumpung Rasulullah masih menyaksikan kehidupan kita. Lalu nanti Rasulullah yang akan mengabarkan kepada Allah, walaupun Allah tahu untuk apa, untuk dimintakan syafaat kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sregep maca solawat, wajib baginya syafaatku di hari kiamat nanti. Niku mawon sing saged kula aturke, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Kita tutup. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil huwal alladhi turja syafa li kulli haw himi ya rabbi bil واغفر لنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. Kembali megahi 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Medan Dakwah, menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama-sama pengajian rutin Senin malam di Masjid Jami Al-Hidayah bersama guru kita Kyai Haji Abdul Sa'ad. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan malam hari ini, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.